Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Akhan fidin azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita berkumpul, bermajlis di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, yang seharusnya kajian hari ini diisi oleh Ustazuna Muhammad dan juga Ustazuna Hilmi hafizahumullahu ta'ala, akan tapi beliau berdua memiliki uzur, sehingga Ustazuna Hilmi meminta ana untuk mengisi kekosongan yang ada. Ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala akan disampaikan berkenaan dengan kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebuah kebahagiaan yang tidak mungkin untuk bisa diungkapkan ketika orang tua di masa tua mereka yang sudah tua renta, sering sakit-sakitan, lemah dari segi badan maupun lemah dari segi ekonominya, kemudian mendapati anak-anaknya berbakti kepadanya, menjaganya, mengurusinya, mengayominya. Ini adalah suatu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun, tak ternilai. Seorang anak yang telah dilahirkan oleh ibunya, yang rahim ibunya merupakan buaian pertama seorang anak ketika di dunia. Ibunya dalam keadaan susah payah ketika mengandungnya, ya. Dan setelah itu kemudian menyusuinya hingga genap berumur 2 tahun, ya. Mendidiknya, menyayanginya, mengurusinya, dan lain sebagainya, sehingga anak tadi atau seorang anak merasa nyaman dan tenang, merasa bahagia dengan keberadaan ibunya yang telah merawat dan mengurusinya. Akhan fidin azani Allah wa iyyakum, harus kita ingat bagaimana pengorbanan ibu kita kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya. Ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah yang sangat berat, dan menyusuinya, menyapihnya hingga berumur 2 tahun. Berat ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, pengorbanan seorang ibu di masa kehamilannya, di masa mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan. Setelah itu kita dilahirkan dalam keadaan antara hidup dan mati. Setelah itu disusui hampir selama 2 tahun. Setelah itu diurus, dijaga, dirawat hingga dewasa, hingga besar. Ya. Demikian juga dengan sosok ayah kita yang tidak boleh kita lupakan juga. Ya, yang telah menggendong kita dengan kekokohannya, menjaga kita dengan kekuatannya, peras keringat banting tulang, mencari nafkah untuk kita hingga kita kenyang, ya, hingga kita merasa tenteram dengan keberadaan beliau. Sehingga khanfidin azanillahu iyyakum, kebaikan mereka, orang tua, ayah ataupun ibu kita, ayah dan ibu kita, sesuatu yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh diremehkan karena jasa mereka yang cukup besar. Dengan sebab mereka kita berada di dunia ini. Dengan sebab mereka kita mendapatkan banyak kebaikan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, sering kita mendengar ataupun melihat dari kalangan orang awam yang hidup di masyarakat kita yang tidak mengerti kewajiban mereka kepada orang tuanya, sehingga mereka meremehkan, ya, jasa dan kebaikan-kebaikan mereka. Berani melawan kepada orang tuanya, meremehkan mereka, bahkan sampai ada sampai tingkatan berani untuk memukulnya. Bahkan ada yang lebih dari itu, ada yang berani sampai membunuhnya. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu dosa ini, ya, yang sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang seakan-akan sudah ditutupi hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, kewajiban setelah kewajiban para hamba setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya, yaitu adalah menunaikan hak orang tua. Di antara keutamaan berbuat baik kepada orang tua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengiringkan penunaian hak Allah Subhanahu wa taala kemudian penunaian hak orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidain ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, agar janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah saja. Wabil walidain ihsana, dan agar kalian berbuat baik kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-36, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kalian berbuat baiklah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-23, Allah Ta'ala berfirman, Qul ta'alaw afwan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana, dan Rabbmu memerintahkanmu agar kalian janganlah beribadah kecuali hanya kepadanya. dan kepada orang tua kalian berbuat baiklah. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengiringkan setelah menyuruh hamba-hambanya untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk menunaikan hak orang tua. Akan fidina azan ya Allah wa iyyakum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala qorona syukrahuma bisyukrih. Allah mengiringkan syukur kepada keduanya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bersyukur kepada Allah kemudian bersyukur kepada Allah, afwan, bersyukur kepada Allah kemudian bersyukur kepada kedua orang tua kita. Allah taala berfirman, "Anishkurli wali walidaik." Agar engkau bersyukur kepadaku dan juga kemudian bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Akan fidin azan ya Allah wa iyyakum. Afwan, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kita lanjutkan. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Adalah afdalul a'mal ba'das salah allati hiya a'zam da'imil islam. Berbakti kepada kedua orang tua, ya, merupakan seutama-utama amalan. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu tsumma ay? Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, kemudian apa lagi? Kemudian kata Rasulullah SAW, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Qultu tsumma ay? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, kemudian apa lagi? Kemudian kata Rasulullah SAW, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian keutamaan berbuat baik kepada orang tua sebagaimana telah disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya kata Rasulullah SAW, "Ragiba anfu, thumma ragiba anfu, thumma ragiba anfu." Sungguh celaka seseorang. Tiga kali Rasulullah SAW menyebutkan, ya. Kila man ya Rasulullah? Kemudian ada yang bertanya, ya, siapa itu wahai Rasulullah yang disebutkan oleh beliau? Sungguh celaka. Ya. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wassalam, man adraka walidayhi indal kibar, ahadahuma au kilayhima, thumma lam yadkhulil jannah. Ya. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, salah seorang atau keduanya, tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Ya. Orang tuanya masih hidup, dia sia-siakan. Orang tuanya masih hidup, meremehkan. orang tuanya masih hidup, durhaka kepada mereka, tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, dengan sebab itu dia tidak masuk ke dalam al-jannah. Ya. Waliyadzubillah. Sebagaimana juga telah disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam ketika itu naik ke atas mimbar. Di tingkatan pertama beliau menyebutkan amin, kabulkanlah. Di tingkat kedua beliau menyebutkan kembali amin. Di tingkat ketiga beliau pun menyebutkan amin, kabulkanlah. Kemudian sahabatnya, yakni para sahabat, bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, alaman ammanta ya Rasulullah, atas apa engkau mengaminkan wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, telah datang Jibril kepadaku, ya. Dan beliau alaihissalam menyatakan, sungguh celaka seseorang, zukirta indahu falam yusalli alaik, seseorang disebutkan namamu tetapi tidak bersalawat atasmu. Fakultu amin. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku pun mengatakan amin. Yang kedua, rogiba anfu, rogima anfu memrin adroka abawai falam yadkhulil jannah, sungguh celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Ya, didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ya, amin. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam mustadraknya dengan sanad yang sahih, dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dakhaltul jannah, kata Rasul SAW, aku masuk ke dalam jannah, fasami'tu fiha qira'atan, aku mendengar suara. Man hadha? Fakultu man hadha? Kemudian kata aku, kata Rasulullah SAW, kataku, siapa orang ini? Kemudian mereka mengatakan, Harithah ibnu Nu'man. Dia adalah Harithah ibnu Nu'man. Kata Rasulullah SAW, kadzalikumul birru, kadzalikumul birru. Dia masuk ke dalam al-jannah. Dia masuk ke dalam al-jannah karena dia berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Sehingga berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbuat baik kepada orang tua kita, ya, itu menyebabkan seseorang masuk ke dalam al-jannah. Sebagaimana dalam riwayat yang sudah kita baca tadi. Ya. Dan juga keutamaan birrul walidain. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan bahwasanya birrul walidain termasuk jihad. Ya. Di dalam sahihain dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, fasta'zanahu fil jihad. Datang seseorang kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk jihad. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ahayyun walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am, ya, masih hidup. Kemudian kata Rasulullah SAW, fafihima fajahid, maka kepada keduanya berjihadlah, berbuat baiklah. Ya, disuruh kembali. Izin ingin jihad. Kemudian ditanya, masih punya orang tua apa tidak? Setelah ditanya masih punya orang tua, suruh kembali kepada keduanya untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Nah, kemudian di dalam riwayat Imam Muslim, datang seseorang kepada Rasulullah SAW, dan orang tadi berkata kepada Rasulullah SAW, ubayyu'uka alal hijrati wal jihad, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah dan jihad. Abtagil ajra minallah, yang aku berharap pahala dengannya. Maka Rasulullah SAW bertanya, fahal min walidaik ahadun hayy, apakah salah seorang dari orang tuamu masih hidup? Maka orang tadi mengatakan, na'am, ya masih hidup wahai Rasulullah. Balkilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Maka Rasulullah SAW, fatabtagil ajra minallah, apakah engkau menginginkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian orang tadi mengatakan, na'am, ya wahai Rasulullah, aku menginginkannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, farji' ila walidaik fa'ahsin suhbatahuma, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu dan perbaikilah hubunganmu kepada keduanya. Disuruh kembali kepada orang tuanya untuk melakukan kebaikan kepada keduanya. Ya. Dan juga telah dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, telah datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Faqala, ji'tu ubayyuka alal hijrah, wa taraktu abawayya yabkian. Faqala, irji' ilayhima, fa'adhikhuma kam abkaitahuma. Ya, orang tadi datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, aku datang kepadamu ingin berbaiat, ingin hijrah. Tetapi aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Ya, pengen hijrah, tetapi orang tuanya menangis. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, kembalilah engkau kepada keduanya dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau membuatnya menangis. Ya. Ingin hijrah, ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya menangis. Ya. Ingin hijrah bersama Rasul alaihi salatu wassalam, tetapi Rasul sallallahu melarangnya. Bahkan menyuruhnya untuk kembali kepada kedua orang tuanya dan disuruh orang tadi membuat ketawa orang tuanya sebagaimana membuatnya menangis. Ya, kalau kita perhatikan di kenyataan yang ada, banyak anak, ya, banyak anak-anak yang dewasa sekalipun, bahkan sudah tua sekalipun, yang masih memiliki orang tuanya, berani kepada orang tuanya hingga membuatnya menangis, ya, membuatnya sedih, membuatnya mencucurkan air matanya dalam keadaan dia bermaksiat kepada keduanya. Kalau tadi sahabat membuatnya menangis bukan karena kemaksiatan, tetapi ingin, ya, berhijrah. Sehingga khanfidina azani Allah wa iyyakum, kesempatan atau kesempatan yang besar yang kita miliki saat ini, di saat orang tua kita masih hidup, salah satu atau keduanya masih hidup, maka ini adalah kesempatan yang besar yang tidak boleh untuk diremehkan dan dilalaikan. kesempatan yang besar ketika kita ingin mendapatkan al-jannah. Ya, ini salah satu jalannya, ya. Yakni berbuat baik kepada mereka. Berbakti kepada mereka. Ya, jangan sampai terlambat, karena pernah Anda dapatkan seseorang mengatakan di hadapan Anda, ya, bahwasanya sungguh saya menyesal. Orang tuanya sudah meninggal. Menyesal tidak maksimal di dalam memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Ya. Sehingga bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua atau salah seorang dari keduanya, ya, kesempatan yang besar mengunjunginya, silaturahmi kepadanya, menelponnya, membantunya, ya, merawatnya. Nah, ini adalah kesempatan yang besar. Yang dengan sebab itu kita harapkan mudah-mudahan kita mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebaliknya, durhaka kepada orang tua merupakan salah satu bentuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyebutkan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Atau disebutkan bahwasanya beliau ditanya tentang dosa-dosa besar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyirku billah." Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Membunuh manusia. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang ketiga, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya, bukan dosa kecil, tetapi dosa besar. Ya. Akhan fidin azani Allah wa iyyakum. Ulama telah menyebutkan tentang adab-adab seorang anak kepada orang tuanya. Di antara adab yang harus diperhatikan oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah alla yuhiddar rajul an-nadhara ila abawayh. Agar jangan seorang anak memandang dengan penuh kesombongan, kecongkakan, dan penuh peremehan kepada keduanya. Pandangan tajam, pandangan tidak sopan, pandangan meremehkan, ya. Wala yarfa'a sautahu 'alaihima, dan janganlah seseorang mengangkat suaranya di hadapan keduanya. Wala yasbikuhuma bihaditsin, dan jangan seorang anak mendahului ucapannya, ucapan kedua orang tuanya. Jika kita sedang berbicara dengan orang tua, ya, kita dengarkan terlebih dahulu. Jangan memutus ucapannya. Biarkan kedua orang tua kita yang berbicara. Setelah itu kita sampaikan apa yang merupakan hajat dari kita untuknya. Wala yajlisa amamahuma wa huma qiyam, dan agar seorang anak tidak duduk di hadapannya dalam keadaan keduanya berdiri. Sedang ngobrol, kitanya duduk, orang tua kita berdiri. Nah, jangan. Biarkan orang tua kita yang duduk, kita yang berdiri. Dalam rangka kita menghormati mereka. Ya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan disebutkan oleh Az-Zahabi di dalam As-Siyar, Katalah Hafsah bintu Sirin, beliau menyebutkan bahwasanya ibu dari Muhammad bin Sirin adalah seorang Hijaziyah, ya, penduduk Hijaz. Dan Muhammad bin Sirin di dalam berbakti kepada ibunya, beliau membeli sebuah kain, sebuah baju, ya, yang paling bagusnya. Dan kemudian kata Hafsah bintu Sirin, wa ma ra'aitu rafa'a sautahu 'alaiha kana idza kallamaha kal musghi. Aku melihat Muhammad bin Sirin, ya, tidak mengangkat suara di hadapan ibunya. Dan beliau ketika ibunya berbicara, maka beliau pun mendengar dengan seksama. Ya. Akhan fidina azani Allah wa iyyakum. Ya, sebetulnya masih ada beberapa hal yang belum disebutkan, hanya saja kita cuman saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.